sekunto melati. Engkau semboyan jiwa raga di tapal batas berbakti. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Engkau turut jejak pemuda, turut mengawal negara. Oh pendekar putri nan cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah ladang rindu menanti akan sumbangan baktimu. Tuhai putri muda remaja, suntingan kampung halaman. Kembali ke pangkuan bunda, berbakti kita di ladang. Pendekar putri nan cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah ladang rindu menanti.